Konsultasi Syariah. Salat di Raudhah di waktu terlarang. Pertanyaan. Bolehkah salat di Raudhah setelah subuh? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, salat di waktu terlarang berlaku untuk salat mutlak tanpa sebab. Ada tiga waktu larangan salat, yaitu setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, dan ketika matahari tepat di tengah hingga tergelincir ke barat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Waktu larangan ini berlaku untuk salat mutlak, yaitu salat tanpa sebab. An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat makruhnya sholat tanpa sebab di waktu-waktu terlarang ini. Mereka juga sepakat bolehnya sholat wajib yang dikerjakan di waktu terlarang ini. Hanya saja, mereka berbeda pendapat mengenai sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, sujud tilawah, sholat id, sholat gerhana, dan qada sholat yang ketinggalan. Dalam madhab syafi'iyah dan beberapa madhab lainnya, semua sholat yang memiliki sebab itu dibolehkan. Kedua, sholat di Raudhah. Latar belakangnya sama dengan sholat di masjid lainnya. Karena hakikat dari Raudhah adalah masjid Nabawi yang pertama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengalami perluasan. Yang membedakan Raudhah dengan masjid yang lain adalah masalah keutamaan, bahwa sholat di Raudhah lebih utama dibandingkan sholat di masjid yang lain. Dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Yang artinya, antara rumah dan mimbarku adalah salah satu raudhah taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam berada mendekati ujung kanan masjid beliau dan pintu rumah beliau di tembok ujung kiri. Berarti raudhah adalah ujung kanan hingga ujung kiri dari masjid ke belakang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa waktu larangan sholat, dan ini berlaku untuk masjid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, larangan itu juga berlaku untuk sholat di Raudhah. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, sholat di Raudhah yang mulia statusnya sama dengan sholat di tempat-tempat yang lain. Artinya, tidak boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Sebatas harapan untuk mendapatkan pahala sholat di tempat mulia ini, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengerjakan sholat sunnah di waktu terlarang. Dan menurut ulama yang membolehkan sholat sunnah yang memiliki sebab dikerjakan di waktu terlarang, tidak menjadikan keutamaan raudhah semata sebab membolehkan sholat di waktu larangan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Berdasarkan keterangan di atas, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita garis bawahi terkait sholat sunnah di raudhah di waktu larangan. 1. Bagi yang masuk Masjid Nabawi dan belum melakukan sholat apapun, kemudian langsung ke Raudhah, dibolehkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, karena sholat yang dia kerjakan memiliki sebab. 2. Bagi yang sudah sholat di Masjid Nabawi selain Raudhah, lalu masuk ke Raudhah di waktu larangan sholat, maka tidak boleh sholat, tapi bisa langsung duduk berdoa atau berzikir. Seperti yang dilakukan kaum muslimin saat ini, mereka datang ke Raudhah setelah subuh atau setelah asar. Mereka salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi selain Raudhah. Selepas salat subuh, langsung mengantri di Raudhah dan salat 2 rakaat setelah subuh. Yang terjadi, mereka salat sunnah mutlak di waktu terlarang. Padahal salat yang dia kerjakan bukan salat tahiyatul masjid atau salat yang dilatar belakangi sebab tertentu. Demikian, Allahu a'lam.